Ada pertanyaan, ada orang awam mengenal dakwah salaf lewat TV Roja dan menanyakan tentang dakwah yang ada di TV Roja tersebut. Bagaimana cara menasehati orang awam ini dari penyimpangan TV Roja? TV Roja termasuk lain dunia. Ya, kita jelaskan. Di antara beberapa dampak buruk misalnya, mulai para ummahat yang memberikan komentar tentang ustadz-ustadznya yang tampil di televisi Roja, dari mulai pakaiannya, serasi sekali pakaian oleh yang dipakai ustadz fulan. Sampai kemudian komentarnya, ustadz fulan masih muda sekali. Ini yang mengatakan ummahat. Sampai Arifin Badri mengatakan, kalau begitu televisinya dicadari saja. Kemudian mulai bergeser, diundang Metro TV. Kan begitu. Terus akhirnya umat dibawa ke sedikit demi sedikit pintu-pintu kerusakan itu dibuka. Yang awalnya mereka meniatkan ini untuk dakwah, sekarang sudah mulai ada acara, iya kan? Lain dunia. Besok mungkin akan nambah ada acara-acara berikutnya. Terus makayidu syaitan, makar-makar syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam, bisa jadi tidak langsung sekaligus dia terjatuh kepada kehinaan, tapi bertahap. Satu pintu dibuka, berikutnya lagi satu pintu lagi dibuka, berikutnya lagi satu pintu dibuka, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia seperti orang awam lagi. Sekarang tambah satu acara. Yang tadinya katanya TV dakwah. Walaupun acara ini dikatakan ini kan cuma kemasan saja, isinya tetap dakwah. Ini sudah mulai bermudah-mudahan. Sudah mulai bermudah-mudahan. Dan kalau tidak segera rujuk, maka kita akan lihat nanti perkembangan-perkembangan yang demikian itu. Allahul musta'an. Jadi kita lihat, sampai sekarang ustadz-ustadznya pun pandai main sinetron, tamsiliyah, drama, walaupun dalam durasi yang pendek. Iya. Doktor lulusan Jami'ah Islamiyah Madinah, bersandiwara, melakukan dialog, drama kan ini, tamsiliyah, drama, sinetron, cuma dalam durasi beberapa, sequelnya ini beberapa menit saja, dialog tentang masalah pemilu, isinya saja sudah menyebarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Menyebarkan tentang demokrasi. Dulu waktu pilpres, ini bentuk-bentuk penyimpangan. Dialog tukang ojek berdua datang, dokternya, oh kita jangan golput begini begini begini. Oh sudah, sudah semua sudah. Ya saya pergi dulu mau belanja nih. Drama ini. Sepertinya di Jamiah Islamiyah tidak diajarkan seni drama. La haula wala quwwata illa billah. sedikit demi sedikit pintu-pintu kejelekan ini dibuka. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah menyekolahkan anak-anak ke mahad yang dikelola oleh orang-orang yang terfitnah dengan Al-Hajuri ataupun orang-orang terfitnah MLM? Tidak boleh. Untuk anak kok coba-coba. Ini masalahnya ketika kita menyekolahkan anak-anak kita. Masalahnya pertanggungjawaban kita sebagai orang tua di yaumil akhir nanti. Allah subhanahu wa ta'ala mengamanatkan kepada kita tentang anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika anak-anak kita disekolahkan di tempat-tempat yang tidak layak, yang di situ bertumbuhan berbagai syubhat, berbagai kerancuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkannya? Ketika anak-anak kita memiliki pemahaman-pemahaman yang kemudian pemahaman itu tertanam. Dan bahkan menjadi keyakinannya. Ini sangat berbahaya sekali. Hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Sedangkan syubhat berkelebat di mana-mana. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai penyimpangan. Kemudian terkait dalam masalah dusta, walaupun bercanda, itu pun tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bercanda pun tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran. Seorang nenek-nenek datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya bisa masuk surga?" Kata Nabi, "Di surga tidak ada nenek-nenek." Akhirnya nenek-nenek ini pergi dalam keadaan sedih. Nabi bercanda. Mencandai sang nenek ini. Kemudian kata Nabi, kabarkan kepada nenek itu bahwasannya nanti penghuni surga muda belia. Artinya Nabi tidak bercanda tapi tidak berbohong. Ini menunjukkan bahwasannya dalam bercanda, dalam menyajikan humor, unsur-unsur kejujuran itu tetap dijunjung tinggi.